إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita terakhir sampai hadis berapa ya? Ada yang ingat enggak? Hadis 884 kayaknya ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad berkata haddatsana Sufyan dari Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari seseorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi kalimatin a'ishu bihinna wa la tukthir 'alayya fa ansa. Tolong kabarkan kepadaku dengan kalimat-kalimat yang aku bisa hidup dengannya. Tapi jangan banyak-banyak supaya aku tidak lupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, ijtani bil ghadab, jauhi marah. Thumma a'ada 'alayhi, kemudian beliau pun mengulanginya. Faqal, maka beliau berkata ijtani bil ghadab, jauhi marah. Syekh Al-Albani berkata sanad ini sahih, perawinya thiqat, semua perawi Bukhari dan Muslim. Nah, di sini menunjukkan akhi perintah untuk menjauhi marah. Dan memang marah itu sesuatu yang ada pada setiap manusia. Dan marah itu akhi apabila terlalu banyak menimpa seseorang itu bisa menimbulkan banyak sekali kerugian. Kerugian buat badan dia, kerugian buat kesehatan dia, kerugian juga buat ya agama dia dan kewibawaan dia. Makanya kata Rasulullah, "Man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu." Siapa yang menahan marahnya, Allah akan tutupi aibnya. Sebab orang kalau ya apa namanya memuaskan kemarahannya, bukan malah dia semakin mulia di depan manusia. Orang yang selalu memuntahkan kemarahan itu malah rendah di mata manusia, Pak. Iya, makanya kalau antum lihat ada seorang yang suka marah-marah, temperamenan, pasti semua orang enggak suka. Maka dari itu Rasulullah mengatakan waman kaffa ghadabahu, siapa yang menahan amarahnya, satarallahu auratahu, Allah akan tutupi apa? Auratnya, aibnya. Sebaliknya, siapa yang tidak menahan marahnya, ya Allah akan perlihatkan aib dia. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan keutamaan besar orang yang bisa menahan amarahnya. Dalam hadis Rasulullah SAW sabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidhah. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melaksanakan amarahnya tersebut, da'allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Kelak pada hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia. Fayukhayyiruhu minal huril 'ain ma syaa. Lalu Allah menyuruh dia memilih dari bidadari-bidadari surga yang dia mau. Silakan. Iya. Yeah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Beliau bersabda laisa syadidu bisurah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, tidak. Wa innama syadidu, akan tetapi orang yang kuat yang hebat itu siapa? Ya, itu orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Itulah orang yang hebat. Dan ini akhwat Islam ya, menahan amarah ini sangat penting sekali, terutama kita di zaman yang sekarang ini penuh fitnah. Sengaja terkadang orang-orang non-muslim, orang-orang kafirin, orang-orang yang tidak suka kepada sunnah, memancing-mancing emosi kita. Sebab ketika emosi kita terpancing, kita pun melakukan sikap-sikap yang arogan, justru itu malah dijadikan sebagai apa? Senjata makan tuan buat kita. Oleh karena itulah akhlak Islam, sifat menahan marah, tidak cepat emosi itu dicintai oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, ya, kata Rasulullah, innaka imru'un apa, inna fika lakhoslataini yuhibbuhumallah. Kamu itu memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah. Itu al-hilmu wal-anah. Apa itu al-hilmu? Al-hilmu itu sifat halim. Artinya kata para kata syekh, para ulama, al-hilmu itu artinya dhabtun nafs inda hayjanil ghadab. Bisa menahan diri ketika apa? Terpancing emosi. Ketika kita terpancing emosi, kita bisa menahan diri, maka itu sifat halim. Dan itu sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam a'azzakumullah. Tapi ya akhi, ya, yang namanya marah memang pasti akan menimpa setiap kita. Kadang sepandai-pandainya tupai melompat, ya jatuh juga. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling kuat menahan amarahnya saja, ya pernah beliau akhirnya terpancing juga emosi. Ya. Waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia memukul apa namanya seorang sahabat. Kemudian sahabat ini minta dikisos, ya Rasulullah, saya minta kisos. Saya enggak terima engkau pukul begitu saya. Makanya Rasulullah membuka dadanya dan berkata, silakan kisos. Apa yang terjadi? Dipeluknya sama sahabat, diciuminya sama sahabat itu. Iya. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah sama Aisyah. Dipukulnya dada Aisyah. Rasulullah sallam suatu malam ya pergi. Aisyah waktu itu ya, Rasulullah sallam tinggal di rumah Aisyah. Apa maksudnya gilirannya Aisyah. Kemudian Rasulullah pun pelan-pelan pergi meninggalkan Aisyah. Rupanya Aisyah sadar. Aisyah cemburu. Kok Rasulullah tiba-tiba pergi? Kemana ini? Diikuti oleh Aisyah. Rupanya Rasulullah pergi ke Baqi. Ya. Rasulullah SAW pergi ke Baqi. Kemudian Rasulullah pun kembali. Ketika melihat Rasulullah kembali, Aisyah langsung lari ke rumahnya. Sampai di rumah Aisyah, Rasulullah melihat Aisyah ngos-ngosan. Ya. Kata Rasulullah, hai Aisyah, apakah engkau yang aku tadi lihat ya, bayangan hitam? Betul ya Rasulullah. Dipukulnya langsung Aisyah dadanya. Puh. Ya, apakah kamu hendak menyangka bahwasanya Rasulullah hendak mengkhianati? Ya. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ya, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa kepada Allah. Ya, kata apa kata Rasulullah? Allahumma inna Muhammadan bashar. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Yaghdhab kama yaghdhabul bashar. Dia bisa marah sebagaimana marahnya manusia biasa. Maka siapa saja ya Allah yang pernah aku pukul dia, aku pernah sakiti dia, jadikan itu sebagai rahmat dia dan kurbah kepadamu. Iya. Artinya Rasulullah SAW jarang sekali marah. Tapi ya apalagi manusia kita biasa yang kita-kita. Ya terkadang terpancing emosi dan yang lainnya. Namun yang jelas ya akhi, itu bukan hujah kita atau bukan dalil kita. Wah, Rasulullah saja marah, enggak bisa. Tapi hujah kita adalah sabda Rasulullah dalam hadis ini, ijtanibil ghadab, jauhi marah. Karena ini sangat penting sekali, karena ketika kita marah, kita terpancing emosi, akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kita kira itu bisa memuaskan diri kita, tapi apa yang terjadi? Kita malah semakin dijauhi orang. Bahkan terkadang orang awam, Pak, melihat sikap-sikap antum penuntut ilmu yang misalnya sikapnya keras, arogan, marah, akhirnya yang disalahkan dakwahnya bukan antumnya. Tuh lihat tuh orang berjenggot kerjaannya marah-marah tuh. Iya. Yang disalahin jenggotnya, Pak. Nah, itulah memang orang awam, padahal kan yang disalahin orangnya, enggak ada urusan dengan jenggot gitu kan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Lalu bagaimana caranya kita bisa menahan menahan marah? Kata para ulama, seperti Ibnu Qayyim mengatakan, apabila kita ada di sana beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk bisa menahan marah. Apa itu? Yang pertama, menjauhi sebab-sebab kemarahan. Apa sebab kemarahan? Sebab emosi itu terkadang karena badan kita yang gak seimbang. Kenapa? Capek. Orang capek itu cepat emosi, Pak. Kurang tidur. Orang kurang tidur itu cepat emosi, Pak, biasanya. Iya. Atau kurang terpenuhi syahwatnya. Itu juga bisa cepat emosi itu, Pak. Kalau antum punya istri kok dia marah-marah terus, kenapa? Bisa jadi, ya. Antumnya enggak mikirin kepuasan istri gitu, Pak. Itu bisa terjadi. Demikian pula semua yang perkara yang bisa menimbulkan emosi, kita berusaha untuk menjauhinya. Yang kedua, ikhwata Islam azakumullah, agar kita ya bisa menjauhi marah, yaitu jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat kita jadi pemarah. Antum udah punya darah tinggi, makan kambing terus, akhirnya pemarah tuh. Ya, itu bisa terjadi. Nah, apalagi antum kurang tidur, itu seperti bensin ada api, ada sesuatu yang bisa memancing marah aja langsung marah dia. Kemudian akhwal Islam, ketika kita marah, maka ada beberapa kiat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan oleh para ulama juga. Di antaranya yang pertama, ucapkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, waktu itu Rasulullah melihat ada dua orang yang sedang bertengkar. Dan yang satu terlihat marah sekali sampai-sampai urat lehernya itu nyembul saking marahnya. Apa kata Rasulullah? Inni la'alam kalimatan. Sungguh saya tahu sebuah kalimat. Lau qalaha, kalau ia ucapkan kalimat itu, la dhahaba anhu ma yajid. Akan hilang apa yang ia rasakan itu. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita ya berlindung. Kalau ternyata ta'awud enggak bisa juga, kata Ibnu Qayyim, berubah sikap. Yang tadinya berdiri, duduk, kalau enggak duduk berbaring. Ya. Kalau itu juga kurang bagus, berwudu juga, kata Ibnu Qayyim. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa marah itu hendaknya dipadamkan dengan wudu, tapi hadisnya lemah. Akan tetapi secara penyataan memang itu insyaallah berpengaruh. Iya. Nah, ini akan Islam azakumullah. Kita lanjutkan hadis 885. Hadis yang dikutip Imam Ahmad dari Ibnu Lahiyah, ia berkata haddatsana Abu Zubair dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ijtanibul kabair, jauhi oleh kalian kabair, dosa-dosa besar. Wasaddidu, dan bersikap tepat dan luruslah. Waabshiru, dan bergembiralah. Artinya dalam melakukan ketaatan itu dalam keadaan semangat, bukan dalam keadaan ngantuk begitu. Syekh Al-Albani berkata hadis sanad ini lemah, karena di dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah, dia buruk hafalannya. Demikian pula yang kedua, karena Abu Zubair ini mudallis, Dan mudallis kalau meriwayatkan dengan an tidak diterima. Dan di sini ia meriwayatkan dengan an. Akan tetapi kata beliau, hadis ini hasan, karena ia mempunyai syahid dari hadis Qatadah secara mursal. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Jami'nya, riwayat Ibnu Jarir darinya. Iya. Maka dari itu hadis ini apa menjadi hasan kata beliau. Ikhwata Islam, hadis ini kita ambil faedah wajibnya meninggalkan dosa-dosa besar. Apa sih dosa besar itu, Pak? Dosa besar itu setiap dosa yang diancam pelakunya dengan neraka. Dosa kecil apa? Dosa kecil itu adalah setiap perkara yang dilarang oleh Allah tapi tidak diancam pelakunya dengan neraka. Itu dosa kecil. Iya. Contoh dosa besar apa? Banyak. Dan dosa besar itu bertingkat-tingkat. Makanya Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku beritahu kalian dosa besar yang paling besar? Kata Rasulullah, "Asyirku billah," yang pertama syirik kepada Allah. Ini yang paling besar, Saudara. Yang kedua, "Wa uququl walidain," durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, tandinya Rasulullah SAW menyender, langsung beliau pun duduk, beliau pun bersabda, "Ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur." Yang ketiga yaitu berkata dusta, bersaksi palsu. Terus Rasulullah mengulang-ulang terus saja sampai-sampai kata sebagian sahabat, "Laita usakat," andai beliau diam. Iya. Ini dosa besar yang paling besar, Pak. Dosa besar itu bertingkat-tingkat. Dan dosa besar itu akal Islam tidak bisa digugurkan oleh amalan soleh kecuali dengan taubat atas pendapat jumhur. Iya. Makanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang penggugur-penggugur pahala, penggugur-penggugur dosa itu untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan taubat. Harus dengan taubat. Di antara dosa-dosa besar itu ya akal Islam, ada orang yang menganggap itu dosa kecil tapi sebenarnya dosa besar. Contohnya apa? Contohnya isbal. Tahu kan isbal? Isbal itu memakai kain di bawah mata kaki. Itu sebetulnya dosa besar, akhi. Loh kok bisa begitu? Iya. Bayangkan orang yang musbil itu diancam oleh Rasulullah dengan ancaman, empat ancaman berat. Kata Rasulullah, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim." Ada tiga orang, ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Berapa tuh? Empat. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat, tidak akan disucikan, baginya adab yang pedih. Siapa diantaranya? Kata Rasulullah, "Al-musbil izarahu." Orang yang musbil, orang yang menggunakan kain melebihi mata, mata kaki. Ini ancamannya bukan cuma neraka, Pak. Iya. Yeah. Makanya akal Islam, musisbal itu dosa besar, bukan dosa kecil. Karena ancamannya keras benar ini. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan dia tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, bagi dia adab yang pedih. Tapi banyak orang menganggap remeh. Dan anehnya sebagian orang menganggap seakan-akan jenggot itu lebih, apa, mencukur jenggot itu lebih besar dosanya daripada isbal, padahal kebalikan. Isbal itu lebih besar dosanya daripada jenggot, daripada mencukur jenggot, Pak. Kenapa? Karena jenggot tidak ada ancamannya, yang ada perintah dari Allah. Sedangkan isbal ada ancamannya, ancamannya berat lagi. Ah, kalau gitu saya cukur jenggot, ah, ya janganlah, tetap cukur jenggot wajib. Tapi ya saya cuma menyalahkan orang yang seakan-akan menganggap jenggot itu lebih penting daripada isbal. Terkadang ada orang yang kalau dia berjenggot tapi isbal, ini orang gimana? Isbal itu lebih besar dosanya, akhi, daripada apa? Mencukur jenggot. ikhwatul Islam azakumullah. Maka kata Rasulullah, ijtanibul kabair, jauhi oleh kalian dosa-dosa besar itu. Wasaddidu, dan bersikap luruslah. Wa'abshiru, dan bergembiralah. Artinya ketika kita melakukan ketaatan, ya, kita berusaha untuk bersikap lurus. Maksudnya bersikap lurus itu yang sesuai dengan sunnah Rasul, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Ya. Hadis selanjutnya hadis 886. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, dan ini redaksi Imam Ahmad, juga Ibnu Abi Syaibah, dan Ad-Dailami secara muallaq dari jalan Ali bin Zaid dari Rabi'ah bin Nabighah dari ayahnya dari Ali. Anna Rasulullah SAW naha an ziyaratil qubur wa anil aw'iyah wa an tuhbas luhumul adahi ba'da thalath. Bahwasanya Rasulullah SAW tadinya melarang ziarah kubur, melarang beberapa bejana, dan melarang daging kurban itu disimpan beberapa hari, melebihi tiga hari. Tumaqal, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Adapun sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Fa inna tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kehidupan akhirat. Wa nahaitukum anil aw'iyah. Dan dahulu aku melarang kalian dari apa? Bejana-bejana. Beberapa bejana, ada empat disebutkan dalam riwayat Muslim itu. Ya, hantam, muzaffat, muqayyar, dan naqir. Yaitu yang di itu adalah bejana-bejana yang kalau disimpan di situ apa namanya? Sari buah mudah sekali menjadi arak. Iya. Dan aku dahulu melarang kalian dari bejana-bejana fashrabu fiha. Sekarang adapun sekarang silahkan minum padanya. Wajtanibu kulla muskir, tapi jauhi setiap yang memabukan. Wa nahaitukum an luhumil adahi an tahbasuha ba'da thalath fahbasu ma bada lakum. Ya. Dan dahulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging korban lebih dari tiga hari. Adapun sekarang silahkan kalian simpan semau kalian. Maksudnya terserah mau berapa hari, kayak terserah. Syekh Al-Albani berkata sanad ini lemah. Kenapa? Karena Rabi'ah bin An-Nabighah dan bapaknya majhul. Demikian pula Ali bin Zaid bin Jud'an pun juga dhaif. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid dari hadis Abdullah bin Amr. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebut tentang apa bejana-bejana, yaitu dubba, hantam, muzaffat, dan naqir. Iya. Lalu kemudian Rasulullah SAW ia membolehkan setelah itu. Dikeluarkan Abu Daud dari jalan Syarik dari Zaid Syed bin Fayyad dari Abu Ayyad darinya. Aku berkata sanad ini juga lemah karena Syarik Ibn Abdillah Al-Qadhi ini buruk hafalannya. Tapi hadis ini dengan dua jalan tersebut menjadi hasan. Kemudian ternyata aku menemukan syahid lain, penguat lain dari diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid dari Ibn Abbas secara marfu. Wa Rasulullah SAW sabda, ishrabu fi ma syi'tum majtanibu kulla muskir. Minumlah apa yang kalian mau dan jauhi yang memabukan. Dikeluarkan Al-Bazzar dalam musnadnya, Al-Haythami berkata, sanadnya hasan. Kemudian aku menemukan syahid yang lain yang lebih bagus dari itu. Ia telah dikeluarkan Imam An-Nasa'i dalam Ziyaratul Kubur. Dari jalan Al-Mughirah bin Subay', ia berkata, haddatsani Abdullah bin Buraidah dari ayahnya secara marfu', inni kuntu nahaitukum an ta'kulu luhumal adahi illa thalatha. Dahulu aku melarang kalian untuk makan daging apa namanya kurban ya kecuali tiga hari saja. Kemudian disebutkan hadis itu secara lengkap dan sanad ini sahih asalnya dalam Sahih Muslim. Sehingga hadis ini sahih kata beliau. Hadis ini akhir kita ambil faedah yang pertama, yaitu adanya nasikh mansukh. Tahu enggak nasikh mansukh? Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Artinya ada hukum-hukum yang tadinya berlaku begini kemudian dihapus. Ya, di sini Rasulullah mengatakan tadinya aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah kubur. Kenapa Rasulullah SAW tadinya melarang ziarah kubur, Pak? Karena akidah para sahabat masih lemah. Mereka baru masuk Islam sehingga baru dari kesyirikan. Sehingga dikhawatirkan mereka malah mengagungkan apa? Kuburan. Makanya Rasulullah melarang. Tapi ketika para sahabat telah kuat kokoh keimanannya, ya, tidak dikhawatirkan dan sudah paham tentang masalah kesyirikan, Rasulullah mengizinkan. Tapi dengan satu syarat. Ya, Rasulullah menyebutkan bahwa ziarah kubur itu untuk mengingatkan kehidupan akhirat. Ya. Hanya Rasulullah mengatakan, dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, adapun sekarang silahkan ziarah kubur, karena itu mengingatkan kehidupan akhirat. Namun akhi, ini khusus laki-laki. Adapun wanita, maka tidak boleh sering. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Dalam satu riwayat yang sahih, la'anallahu zawaratil kubur, kata Rasulullah. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Tak boleh. Dan ziarah kubur itu, akhi, sekali lagi, boleh dengan syarat-syarat. Syaratnya yang pertama, tujuannya untuk mengingatkan kehidupan akhirat dan mendoakan mayat itu. Syaratnya yang kedua, tidak mengadakan perjalanan jauh, safar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Apa itu tiga masjid itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid apa? Al-Aqsa. Apa yang dimaksud tidak boleh diadakan perjalanan jauh? Sebagian orang mengatakan maksudnya tidak boleh ya, pergi ke suatu masjid kecuali tiga masjid saja. Tapi ini pendapat yang lemah. Akan tetapi yang sahih adalah tidak boleh pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat kecuali tiga masjid saja. Dan itu ada sebuah kisah. Waktu itu Abu Hurairah pergi ke Bukit Tur untuk sholat di sana. Kemudian beliau pulang, di perjalanan bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abu Basrah. Lalu Abu Basrah bertanya, min aina ji? Kamu dari mana? Kata Abu Hurairah, dari Bukit Tur. Apa yang kamu lakukan di sana? Kata Abu Basrah, sholat. Kata Abu Basrah, kalau tadi sebelum berangkat kamu bertemu dengan saya, kamu tidak akan pergi. Memang kenapa? Kata Abu Hurairah. Kata Abu Basrah, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Abu Basrah di sini memahami secara mutlak, tidak boleh, Pak, dalam rangka ibadah kecuali kepada tiga masjid saja. Nah, ini akal Islam. Maka dari itu antum pergi jauh, ya, ziarah apa itu, Wali Songo. Ya. Pergi jauh untuk ziarah kubur tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian jangan mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah kubur dan kumpul di sana. Misalnya waktu khusus ziarah kubur sebelum Ramadan, rawahan. Atau setelah Idul Fitri, kumpul di kuburan orang tua. Ya, sungkeman. Sungkem sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena ini sama saja menjadikan kuburan sebagai id. Rasulullah sabda, la tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Kata para ulama, id itu dari kata audah, yang berulang-ulang. Jadi kita apa ziarah ke kuburnya itu kita khususkan setahun sekali atau sebulan sekali, ya, atau setiap malam Jumat atau setiap Jumat misalnya. Kalau kita khususkan seperti itu berarti kita sudah menjadikan kuburan sebagai apa? Id. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh akal Islam. Kemudian yang perlu diketahui akhi, kuburan bukan tempat ibadah. Makanya kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat baca Quran. Makanya Rasulullah SAW sering ziarah kubur gak? Sering pak. Ziarah kubur sering. Tapi apakah kita pernah mendengar Rasulullah baca Quran di kuburan? Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang harus aku baca? Rasulullah hanya mengajarkan doa saja. Katakan, Assalamualaikum dar qaumi mu'minin. Ya, sampai akhirnya. Rasulullah tidak mengajarkan kepada Aisyah, baca Quran, baca Yasin, baca ini. Kata para ulama, lau kana khairan, ada sebuah kaidah usul fikih mengatakan, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Sementara Aisyah di sini bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus dilakukan ketika ziarah kubur. Ternyata Rasulullah hanya menjelaskan cuma satu saja. Baca doa itu. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Tapi subhanallah, di negeri kita ini kuburan menjadi sesuatu yang diagungkan, Pak. Apalagi kalau kuburan itu diklaim sebagai kuburan wali, subhanallah. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan, Pak. Kenapa? Karena ini akidah yang bertabrakan dan berseberangan dengan roh Islam. Di mana Islam mewajibkan kita hanya mengagungkan Allah. Islam meyakini bahwa siapapun tidak bisa memberikan manfaat mudarat kecuali Allah. Islam mengajarkan bahwa seorang tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Mayat tidak bisa memberikan syafaat. Iya. Kemudian hadis ini juga akhwal Islam kita ambil faedah wajibnya menjauhi setiap yang memabukkan. Semua yang memabukkan haram. Karena Rasulullah mengatakan ijtanibu kulla ma askar. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sabda, ya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap arak itu apa? Haram. Setiap arak itu haram, haram. Iya. Maka dari itu pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa arak itu hanya terbuat dari anggur, pendapat yang sangat lemah sekali. Justru pendapat yang kuat, pendapat jumhur, yang mengatakan bahwa arak itu setiap yang memabukkan, baik dari anggur, kayak dari apa, kayak pokoknya selama itu memabukkan, tidak boleh. Itu hukumnya haram. Iya. Hadis selanjutnya 887. Hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, yaitu hadis dari Ubay bin Ka'ab, dari Jabir bin Abdullah, dari Abu Hurairah, dan dari Salman Al-Farisi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ija'al baina adhanika wa iqamatika nafasan qadra ma yaqdil mu'tasiru hajatahu fi mahlin wa qadra ma yafrughul akilu min ta'amihi fi mahlin. Jadikan antara adzan dan qomat kamu itu ada jeda. Ya, sekadar apa? Sekadar seseorang yang memeras, ya. Mayak til mu'tasir, mu'tasir itu sedang memeras buah. Ya. Dalam keadaan pelan. Atau sekadar seseorang selesai dari makannya tapi dengan pelan. Kalau antum makan dengan pelan enggak cepat-cepat, biasa aja, kira-kira makan antum berapa menit, Pak? Hah? Ya 5 sampai 10 menit lah ya. Atau bisa sampai 15 menit, terserah. Yang jelas ya tidak sunnah habis adzan langsung qomat. Setelah adzan langsung qomat itu tidak sunnah. Yang sunnah itu antara adzan dan qomat itu ada apa? Ada jeda. Ya, ada jeda. Maka dari itu Rasulullah SAW menyuruh demikian. Kata Rasulullah, ij'al, jadikan antara adzan dan qomatmu itu nafas. Artinya jeda. Ini sepanjang apa? Sepanjang orang yang makan tapi tidak tergesa-gesa makannya. Makannya biasa. Nah, itu ikhwata Islam. Masalahnya makannya orang zaman dulu apa zaman sekarang ini? Ya makannya orang gede apa ya orang kecil ini? Ya makan kan orang kalau zaman dahulu makan biasanya enggak terlalu banyak. Kalau kita kan makan sepiring metu enggak. Ya. Makan itu sambil ngobrol bisa habis setengah jam itu. Ini bukan ukuran itu. Iya. Hadis selanjutnya hadis 888. Hadis yang dikutip oleh Imam Malik, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ahmad, Al-Humaidi, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Dari beberapa jalan dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Bilal bin Al-Harith Al-Muzani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna ar-rajul la yatakallam bil kalimati min ridwanillah, ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Wa inna ar-rajul la yatakallam bil kalima min sukhtillah, ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat. Yaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumi yalqah. Seorang laki-laki atau seseorang berbicara dengan kalimat dari keridhaan Allah, gara-gara kalimat itu dia tidak menyangka kalau ia diberikan derajat yang sangat tinggi, di mana Allah tuliskan keriduan untuknya sampai meninggalnya dia. Ya. Dan seseorang mengucapkan kalimat dari kemurkaan Allah, dia tidak menduga kalau gara-gara kalimat itu ia menjadi apa? Disiksa dalam api neraka. Dan Allah menulis kemurkaan untuk dia sampai matinya dia. Gara-gara satu kalimat, Pak. Hadis ini akhi, ya kata Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Ya, dan diriwayatkan oleh selain dari sahabat dari Muhammad bin dan diriwayatkan dari beberapa jalan dari Muhammad bin Amr sama dengannya. Dan hadis ini mempunyai beberapa jalan dan syawahid yang menguatkannya. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan akhi pentingnya memperhatikan lisan. Terkadang kita mengucapkan kata-kata kita anggap remeh. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda begini, Innar rajul la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi finnari jahannam sab'ina kharifa. Seseorang mengucapkan kata-kata dari kemurkaan Allah yang ia anggap remeh. Rupanya gara-gara kata-kata itu Allah masukkan ia ke neraka sejauh 70 tahun. Gara-gara satu kata-kata. Maka dari itulah akhi, ya setiap kita ketika kita mau bercanda, mau berbicara, pikirkan dulu. Terkadang kita ya berkata tapi bercanda, acuh bercanda. Ternyata isinya apa? Memperolok agama Allah. Makanya di zaman Rasulullah pernah terjadi itu. Ada seorang bercanda sambil berkata begini, "Ma ra'aina arghab butunan wa ajbadahum indal liqa' min qurra'ina." Ah, itu kori-kori Quran itu orang yang paling doyan makan. Ya, dan paling pengecut itu kalau perang. Dia ngomong itu bercanda. Lalu kemudian seorang sahabat berkata, "Kadzab, kamu dusta, walakinnaka munafik, kamu itu orang munafik sebetulnya. Demi Allah, aku akan laporkan ucapan kamu itu kepada Rasulullah." Maka sahabat ini pun pergi ke Rasulullah, ternyata ayat sudah mendahului. Allah berfirman, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Katakan kepada mereka, apakah kepada Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadziru, kalian jangan minta alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka kata sahabat ini, aku melihat orang itu mengikuti unta Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Ya, aku tadi itu cuma bercanda saja. Allah turunkan firman-Nya, "Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab, "Kami cuma bercanda kok." Iya. Subhanallah. Kadang kita bercanda niatnya, Pak. Tapi ternyata mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Apa hayo bahasa Arabnya ngebalikin nasi katanya. Bawain ayat, ketawa orang, ger. Akhirnya ayat itu malah dijadiin bahan tertawaan. Niat dia mungkin biar orang ketawa, tapi caranya dia memperolok ayat-ayat Allah. Makanya hati-hati, makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu mau berbicara, pikirkan dulu. Kalau memang ternyata di situ ada maslahat, silahkan. Tapi kalau di situ ada mudarat, jangan. Kalau kita masih ragu, mendingan hati-hati diam aja deh. Ya, itu sering kali terjadi, Pak. Kalau kita sedang bercanda biasanya. Maka ya akhi, waspada. Lisan ini, Masya Allah, dia tidak bertulang. Tapi kalau mengucapkan kata-kata, sering kali menjadikan seseorang itu masuk ke dalam api neraka. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa sih yang membuat banyak orang masuk neraka, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Yang banyak memasukkan ke neraka itu dua, lisan dan kemaluan. Dan dua-duanya enggak bertulang, Pak. Ternyata justru dua ini yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Hadis 889. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, dia berkata, haddatsana Yunus bin Muhammad qala haddatsana Dailam dari Wahab bin Abi Dubai dari Abu Harb dari Mihjan dari Abu Dzar secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ain la tula'u bir rajul bi idznillah hatta yas'ada haliqan thumma yataradda minhu. Sesungguhnya penyakit ain itu bisa menimpa seorang laki-laki yang kuat dengan izin Allah, sampai ia naik ke gunung yang sangat tinggi kemudian jatuh darinya. Iya. Sanad ini semuanya thiqat ma'ruf selain Mihjan ini. Ia disebutkan oleh Ibn Hibban dalam thiqatnya. Dan hadis ini mempunyai syahid dengan lafaz al-ain haqqun tastanzilul haliq. Ain itu benar, ya, bisa menjadikan gunung yang tinggi itu rendah. Hadis ini kawi kuat sehingga menguatkannya. Hadis ini menunjukkan akhi akan adanya penyakit ain. Tahu nggak penyakit ain, Pak? Penyakit ain itu pandangan mata. Pandangan mata yang biasanya disertai dengan dengki atau yang lainnya. Bayangkan kata Rasulullah, orang yang kuat saja dia bisa kena penyakit ain, apalagi wanita dan anak-anak yang lemah. Maka dari itu hati-hati. Ya sudah, kita pernah sebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki mandi di padang pasir. Kebetulan memang badannya bagus, kulitnya bagus. Lalu rupanya ada sahabat lain yang enggak sengaja melihat sahabat ini sedang mandi. Apa kata sahabat ini? Aku tidak pernah melihat ada seorang laki-laki yang kulitnya bagaikan perawan seperti dia. Setelah mandi selesai pulang ke rumah langsung panas tinggi sekali. Rupanya kebetulan anaknya tahu kalau ada sahabat yang memandang dia. Dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah manggil yang memandang itu. Apa kata Rasulullah? Ala barokta, kenapa kamu tidak mengucapkan barakallahu fi? Iya, disuruhnya oleh Rasulullah dia berwudu. Kemudian air wudunya diguyurkan ke orang yang kena ain tersebut, sembuh biznillah. Makanya hati-hati, Pak, ya. Kalau kita memandang sesuatu, punya teman, ih mobilnya bagus ya, kita lupa mengucapkan barakallahu fiha. Ya, mobilnya tahu-tahu apa, mogok. Ya, gara-gara mata antum itu. Ya. Bisa jadi, bisa terjadi. Antum melihat anak kecil ganteng, cakep, seneng gitu. Antum tidak mengucapkan barakallahu fi. Tahu-tahu anak itu langsung sakit. Bisa terjadi, bisa. Bahkan kalau terkadang orang yang ainnya kuat itu bisa mati orang yang dilihat sama mata dia. Makanya ain itu hak kata Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW setiap harinya membacakan doa untuk Hasan dan Husain, apa? U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin hammah wa min kulli ainin lamah. Itu Pak, anak kita itu tiap hari itu dibacain itu. Ya, sebab anak kecil itu paling mudah terkena penyakit lain itu. Iya. Baik, kita tutup. Dan sebelumnya untuk kajian hari ini tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.